Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, di Masjid Niaga Rahmat ini bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Anda yang salat Jumat hari ini di sini adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sukses keluar dari sini bertambah ketaatan, bertambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati. Jangan ngaku Islam tapi ideologinya komunis. Ngakunya Islam tapi ideologinya sekuler. Ngaku Islam tapi ideologinya liberal. Ini banyak yang seperti ini. Orang Islam di Indonesia memang agak-agak aneh ini. Agamanya Islam tapi ideologinya deket-deket ke kafir. Khutbah Jumat pada hari ini mengambil hikmah dari surah Al-Maidah ayat 50, 51, 52, 53 sampai 54. Saya kira tema ini menjadi aktual karena saya juga sempat datang ke Pulau Seribu, persisnya di Pulau Pramuka, tempat di mana Al-Maidah dan para pendakwa Al-Maidah dinistakan oleh Gubernur DKI saat ini. Dan saya datang tentu untuk mensucikan, dan saya kira pertaruhan hidup mati untuk Quran saya kira adalah sebuah perjuangan sampai mati. Untuk itu temanya adalah menegakkan Al-Maidah 51. Allahu Akbar. Kenapa saya berangkat dari kenapa ada gonjang-ganjing Al-Maidah 51? Sudah saya sampaikan kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait di negeri ini secara langsung. Terlalu naif kalau dianggap ini politisasi terkait dengan pilkada. Adalah pelecehan intelektual kalau orang-orang berpendidikan, tokoh-tokoh ulama sampai majelis ulama mengeluarkan statement itu gara-gara video 3 menitan yang provokatif. Terlalu naif kalau hanya gara-gara itu. Meletupnya peristiwa saat ini yang membuat emosi umat di seluruh Indonesia, dalam bacaan saya 1-2 minggu ini saya banyak keluar kota, bahkan ketemu dengan para panglima demonstrasi di setiap kota. Apalagi mereka tahu kalau saya datang ke sana biasanya sudah langsung merapat, apakah malamnya di hotel atau habis sholat subuh di masjid, untuk menyampaikan unek-uneknya. Atas dasar itu saya berani menyampaikan di sini dan mungkin juga di streamingkan dan diperluas setelah ini khutbah Jumatnya. 80% ini sebetulnya akibat sara yang dilontarkan oleh gubernur ini. Saya tidak pungkiri ada politisasi terkait pilkada, tapi muatannya sekitar 20%. Ketika saya coba lakukan test case, itu ledakannya berbeda ketika kita membicarakan masalah ini semata-mata Al-Maidah, Quran, atau kalau kita masukkan ke dalam dunia politik. Sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa ada Al-Maidah 51 di Indonesia saat ini? Maksud saya kenapa jadi polemik? Karena ada Al-Maidah 50. Sudah dibocorkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Iya. Mereka ingin mengembalikan umat Islam di Indonesia ini berketuhanan saja tanpa Yang Maha Esa. Mau tuhannya kodok, mau tuhannya tembok, pokoknya bertuhan. Ini kita dikembalikan ke jahiliyah. Poin Yang Maha Esa ini adalah kul huwallahu ahad. Ini yang mau dihilangkan sebetulnya di balik pertarungan ini semua. Yang kedua, afahukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Iya. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang-orang yang yakin di masjid ini tentu tahu bahwa hukum Allah lebih baik, karenanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tafsir bagi yang Maha Esa. Siapa sih yang dimaksud dalam ketuhanan yang Maha Esa ayat 1 itu, atau sila pertama itu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanusiaan di Indonesia ini mau dijahiliahkan. Kemanusiaan titik. Enggak ada lagi yang adil dan beradab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kalau mau jadi manusia yang benar itu harus punya rasa al-adala, al-adl dan al-adab. Sekarang enggak penting mau di kemanusiaan saja titik. Misalnya LGBTIQ, lesbian minta dibenarkan, gay, bisex, transgender, yang mengerikan intersex. Kalau perempuan punya suami kuda, perempuan punya suami ular, laki-laki punya suami punya istri sowang atau bebek gitu, minta disahkan juga. Karena pada hakikatnya dalam hak asasi manusia internasional, manusia itu terlahir bebas. Terlahir bebas itu maksudnya dia tidak mau ada otoritas di luar dirinya yang mengikat dirinya. Misalnya mereka bingung, siapa yang paling berhak menentukan kelamin saya sendiri atau Tuhan. Dia gak mau ada otoritas di luar dirinya yang mengatur kelaminnya. Ini yang sedang mereka perjuangkan. Mereka ingin kembalikan kita kepada jahiliyah. Mereka gak mau ada persatuan Indonesia. Yang mereka mau adalah persatuan global. Sekarang yang namanya global itu siapa yang berkuasa? Kekuatan Cina, Rusia plus Iran saat ini yang sudah mengalahkan hegemoni Barat, ini yang sedang masuk di Indonesia. Persatuan globalnya bisa saja Indonesia ingin mereka jadikan sebagai ultra Tiongkok. Tetapi tentu Barat tidak ingin kehilangan hegemoninya, tidak ingin kehilangan kukunya, cakarnya di Indonesia. Mesti ada pertarungan di sini. Pertanyaannya, di mana bangsa Indonesia? Dipecah dulu persatuannya. Apakah sedang berjalan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Ini runtuh sudah. Kerakyatan di Indonesia ini tidak boleh dipimpin kecuali orang yang punya hikmah. Tindakannya bijaksana. Proses pemilihannya berdasarkan perwakilan, permusyawaratan dan perwakilan ini runtuh semua. Yang memimpin Indonesia itu, walaupun kemanusiaannya tidak beradab, hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, menghina-hina agama, yang penting populer dan punya duit, didukung oleh pemodal. Ini yang sekarang sedang berjalan di negeri liberal ini. Saya ingin bertanya, apakah Anda rela dengan sistem seperti ini? Inilah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Otomatis tidak ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan satu perusahaan asing di Indonesia punya 5 juta hektar tanah, padahal luas Jakarta ini cuma 60 ribu hektar. Apa ini yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sidang cuma rahimakumullah. Coba lihat diri Anda dan saya juga. Kok bisa ya pahlawan-pahlawan Indonesia mewariskan negeri dengan tanah yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke? Apakah dulu ada jenderal di Indonesia? Apakah dulu sudah ada profesor di Indonesia? Apakah dulu para pahlawan itu sudah punya senjata organik yang hebat-hebat? Enggak. Mereka hanya orang-orang biasa. Sementara Anda sekarang pendidikannya bagus, tetapi beli tanah di negeri sendiri susah. Ini yang salah apanya nih kira-kira? Menurut saya, yang salah adalah jiwanya. Anda yang beli tanah di negeri sendiri saja masih susah, coba bandingkan dengan pahlawan Anda yang modalnya cuma bambu lancip, bambu runcing, bambu tajam, kok bisa mewariskan Indonesia yang begitu luas? Coba pikirkan baik-baik. Karena mereka berorientasi pejuang, memberi dan mewarisi. Kita berorientasi inlander, mental mau dijajah, mental mau menerima, dan hanya ingin menunggu warisan. Enggak akan berdaulat. Enggak akan Anda menjadi tuan di negeri sendiri kalau begini. Saya punya catatan khusus kepada partai politik. Satu hari di dalam sebuah peperangan para sahabat, ada satu orang mentalnya itu luar biasa, masuk ke tengah konsentrasi musuh, dikacaukan konsentrasi musuh, sehingga ada sahabat lain yang menegur, "Hoi sahabat, walatulku bi'aidikum iladah luka, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kehancuran, jangan bunuh diri, masuk konsentrasi musuh." Tiba-tiba ada seorang sahabat Ansor menegur yang teriak tadi, "Bro, ente salah, ayat itu bukan di sini tempatnya. Teman kita yang loncat mengacaukan konsentrasi musuh itu bukan sedang bunuh diri. Dia benar. Dia pecahkan konsentrasi. Kita serang setelah itu." Terus ayat itu turun terkait dengan apa? Ayat bunuh diri itu terkait dengan apa? Itu terkait dengan kami orang Madinah yang pelit jihad harta ketika jihad itu kemudian dikumandangkan. Kami ini pelit. Indonesia ini sebetulnya murah untuk milih pemimpin. Bukannya orang partai nggak punya, bukannya rakyat nggak punya duit, no. Ya, saya kasih tahu. Pilkada Indonesia, khususnya Jakarta, cuma butuh 300 miliar. Banyak orang Indonesia sebetulnya yang punya 300 miliar. Itu korbannya Kanjeng penipu Dimas bisa bayar sendirian 200 miliar. Tapi karena tidak punya keberanian infak fisabilillah, seandainya partai-partai ini tidak menjadikan pilkada sebagai peak season, seandainya partai-partai ini tidak menjadikan partai sebagai korporasi politik, dia bisa bayar cari pemimpin yang benar. Tapi maaf, partai-partai memilih untuk mencari untung. Sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah yang kira-kira bisa menguntungkan si partai. Ini persoalan. Dan ini semua terkait juga dengan kita semua. Jadi alih-alih pilkada ini harusnya merealisasikan idealisme partai agar memilih pemimpin yang baik menjadi peak season. Inilah saat mencari untung sebesar-besarnya. Sedang cuma, jadi kejahiliahan menurut ayat 50 bagi saya adalah bukan cuma mereka yang ingin mengembalikan kita kepada sistem jahiliyah, tapi kitanya juga sudah setback. Cara berpikir kita, ideologi kita, sikap-sikap kita bangsa Indonesia mulai mundur menjadi gaya-gaya jahiliyah, ingin jadi orang yang dijajah. Masuklah ke Al-Maidah 51. Asbabun nuzul. Al-Maidah 51 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintahnya dari Allah. Perintah dari Allah. Jangan sholat Jumat tapi ideologinya liberal. Sholat Jumat, tapi ayat gak dipakai. Yang dipakai adalah tipu-tipu mereka. Begini, perintahnya jelas sekali. Ayat ini ayat muhkamat, tidak multi tafsir. Ini bukan ayat mutasyabihat, bukan ayat multi tafsir, bukan. Jelas. Lebih jelas bahkan dari ayat-ayat yang lain. Biasanya kan ayat yang lain itu menjelaskan tentang orang kafir. Orang kafirnya umum. Di sini dijelaskan orang kafirnya posisioning sekarang adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani awliya, jamak dari wali. ributlah kemarin masalah terjemahan Quran. Yang benar mana, pemimpin atau teman dekat? Oke, ambil linguistiknya. Bisa pemimpin, bisa ketua, bisa pelindung, bisa teman dekat. Sebetulnya makna bahasanya teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadikan pemimpin, lebih nggak boleh lagi. Nggak mungkin gubernur Jakarta tuh bisa memahami makna takbiran, makna kurban. Dia pikir takbiran itu sama dengan Jakarta Festival Night. Feelingnya nggak nyambung, feeling kafir nggak masuk di situ. Dalam penetapan hukum, nggak mungkin orang Islam itu dipimpin oleh kafir, nggak mungkin. Kecuali orang Islamnya yang kurang update, kurang data tentang Islam. Janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Kenapa? Sistemnya memang begitu. Allah yang menghendaki perbedaan sejak awal. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Kalau kamu nekat memilih pemimpin yang non muslim, jangan salahkan Quran. Kalau Al-Quran mencap Anda, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memilih mereka menjadi pemimpin, maka dia sama dengan pemimpinnya. Kenapa? Karena yang dipimpin harus taat kepada si pemimpin. Suka atau tidak suka, ini akan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang tidak kita sadari. Akhirnya, bam, meledaklah. Sebetulnya, saya melihat ini bukan rekayasa soal video itu. Itu memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu naif kalau ulama atau majelis ulama mengeluarkan statement cuma gara-gara video itu. Bukan, ada pendahuluannya, ada korinah. Ya, mulutnya yang kasar, tajam dalam penggusuran, jahat mulutnya terhadap agama Islam, bam, kena Al-Maidah 51. Jadi ini adalah sebuah rangkaian, bukan berdiri sendiri. Itu saya sampaikan. Kita lihat nanti tanggal 4 November. Orang-orang yang datang dari seluruh kota datang kira-kira untuk dalam rangka pilkada atau dalam rangka SARA yang ditimbulkan itu. Dan tidak ada yang mengkoordinir ini. Kalaupun saya di Jakarta berusaha untuk menertibkan agar tidak terjadi chaos. Mereka datang enggak ada yang koordinir, enggak ada yang ongkosin. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi ketika ayat ini turun begini ceritanya. Ya. Di Madinah, sebelum ada orang Arab yang duluan tinggal di Madinah itu Yahudi dulu. Sehingga Yahudi itu menempati tempat-tempat strategis di Madinah. Sistem ekonomi sampai sistem sosial itu sudah eksis sistem Yahudi, baru kemudian datang Arab. Arab kemudian berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani dan sudah lama. Orang Arab suku Aus, Khazraj ini kan sering jadi sasaran bulan-bulanan dari suku-suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ini jadi bulan-bulanan dari dulu. Sampai kemudian datang Islam. Kemudian mereka tercerahkan dengan Islam. Terjadilah perang Uhud. Di perang Uhud ada 300 orang mangkir. Jadi penyusupan di dalam tubuh Islam, infiltrasi intelijen-intelijen Yahudi sudah lama main. Sehingga ketika terjadi perang Uhud ada 30% mangkir. 300 dari 1000 orang. Ini sudah hukum alam. Di Indonesia juga ada 30% orang munafiknya. Sistem sosial ini begini sebetulnya, sederhana. Di muka bumi ini selalu ada 10% penegak kebenaran. They hard, mati untuk kebenaran. Tapi ada juga 10% they hard untuk kebatilan, anak buah iblis ini. Penganut setan ini selalu ada. Yang 80 ini followers. Nah, tipe followers ini, saya tidak tahu Anda di mana posisinya, dan harus tahu positioning Anda. Tipe followers ini, kalau yang menang si batil, dia akan mengatakan, kenapa kamu ikut kebatilan? Ya habis gimana lagi, kami harus begini daripada gak makan gitu. Jadi ikutlah dia menjalankan kebatilan. Ini tipikal followers, realistis, tipenya selalu seperti itu. Tapi kalau yang menang adalah si hak, dia akan mengatakan, nah ini kami mau coba dari dulu kayak begini gitu. Nah pertanyaannya adalah, Anda mau yang mana? Di mana posisi Anda sekarang? Sebagai seorang mukmin tentu harus tegas memilih pilihan hidup. Nah, ketika surat Al-Maidah ini diturunkan, Kemudian terjadi peristiwa sebelumnya itu terjadi peristiwa perang Uhud. Setelah perang Uhud terjadi kan umat Islam kehilangan banyak nyawa, kehilangan banyak harta, dan belum sembuh, masih berdarah-darah, masih ada sisa darah diobatin. Datang lagi informasi bahwa pasukan multi kafir akan menyerang. Nah saat itulah banyak sahabat, khususnya yang munafik pun itu bukan sahabat nih, banyak orang-orang yang kemudian munafik di Mekah itu melihat Yahudi kok eksis ya, Yahudi Nasrani kok ekonominya bagus ya, kepemimpinan mereka bagus ya, tempat tinggal mereka kok teratur ya, begitulah ceritanya. Sehingga di antara mereka yang memang sedang dalam perang Uhud ini ada kecamuk ya, timbul ketidakpercayaan diri yang memang dari awal sudah terjadi pada kalangan munafikin, terutama yang 300 pulang itu. Lalu mereka mengatakan, udahlah kalau gitu pemimpin kita Yahudi saja atau Nasrani saja. Turunlah ayat ini. Sebagaimana di Indonesia 30%-nya minimal ini di Jakarta mengendaki pemimpin kafir. Nah sekarang kita bocorkan. Sebetulnya apa sih yang ada di dalam hatinya pemilik kafir ini? Apa sih motifnya? Al-Quran membongkar, mau tahu? Itu ada ayat di 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatara alladziina fii qulubihim maradun yusari'uuna fiihim yaquluuna nakhsha an tusiibana daairah. Dijelaskan di ayat 52. Kenapa ada orang-orang Islam yang cenderung memilih pemimpin muslim? Ini jadi saya cerita ayat ini. Diupdate nih supaya nanti perdebatannya di grup-grup WhatsApp ini enggak lagi galau. Ini kan sering berantem ini. Akhirnya anak buah enggak berani protes atasan karena atasan yang sekuler ini pro kafir misalnya. Jangan, walaupun Anda bawahan kalau udah bicara Quran lawan atasannya. Peduli apa sama dia? Yang hidupin kamu tuh bukan dia. Yang nenyangin perut kamu tuh bukan atasan, yang perut kamu itu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Si dunia ini begini. Rumus hidup di dunia ini, dzaharul haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nyatakan yang hak, pokoknya yang batil itu pasti kalah. Itu saja. Nyatakan yang hak sama dengan ketika ada kegelapan, tinggal nyalain lampu, gelap itu hilang. Sehingga dipertegas sekali lagi, innal batila kana zahuqa. Contoh, saya bilang sama masyarakat Jakarta Utara, mungkin kasus reklamasi kalian bisa menang nih demo melawan kacung-kacung pengusaha reklamasi. Mungkin kalian bisa menang nih lawan Pemda DKI. Tapi kalian akan berhadapan negara, akan berhadapan dengan negara setelah ini. Betul, Rizal Ramli diganti, masuklah LBP Luhut misalnya. Berarti kan akhirnya masyarakat Jakarta Utara ini berhadapan dengan negara. Tapi sebetulnya lemah secara hukum. Lemah secara hukum. Dan umat Islam jangan takut menyuarakan yang hak adalah hak. Misalnya Pulau G di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur jelas salah. Pulau C dan D juga salah karena di muka teluk. Siapapun yang pasang badan atas nama negara, jenderal sekalipun, pegang senjata sekalipun, lemah secara hukum. Teriakan itu. Goyang dia. Itu yang namanya kebatilan. Pasti keok di depan kebenaran. Kalau si penegak kebenarannya berani. Tapi biasanya masuk angin ini. Cuma gara-gara fulus. Persoalan kita kan sebetulnya iman kita ini setipis uang kertas. Kena duit dikit sudah berkiblat kemana-mana. Sedang jemaah rahimakumullah. Apa sih sesungguhnya yang ada di benak-benak mereka? Ayat 52 menjelaskan di peristiwa 51. Karena ayat 51 ini sudah sejak lama memang menjadi polemik. Sejak awal turunnya. Sejak awal turun Al-Ma'idah 51 itu seperti yang terjadi sekarang, begitu pula di Madinah. Ada perdebatan, tapi alhamdulillah kita punya Al-Quran. Saya akan bocorkan di surah Al-Ma'idah ini apa yang terjadi dan bagaimana endingnya. Tenang. Untung jadi orang mukmin dan punya Al-Quran itu. Dan saya berpegang pada ayat ini. Andai pun saya harus mati demi menegakkan Al-Ma'idah 51, saya Saya bilang sama istri dan anak saya, seneng banget. Padahal saya maunya mati untuk 30 juz. Tapi seandainya Allah kasih Quran cuma satu, gak apa-apa deh. Yang penting mati di jalan Allah untuk menegakkan ayat Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Ya untuk ayat Allah pasti benar lah. Untuk menegakkan kebenaran memang harus berkorban. Gak usah takut. Ini misalnya gini. Ini lucu di Indonesia ini. Kan politik saling sandra. Ya, saling sandra. Ini sampai 2020. Ini di Indonesia cara politiknya. Padahal kalau pakai ilmu tobat, ini politik saling sandra selesai. Misalnya. Misalnya Polri di sandra atau TNI di sandra. Gitu ya. Akan dibongkar rahasianya. Begitu kan. Kalau sampai ikut terlibat dalam menegakkan kebenaran. Gampang sebetulnya. Oke, bocorin aja deh semua rahasia saya. Kalau memang sekarang saya menegakkan kebenaran, harus bayarnya pakai. Aib saya masa lalu dibongkar-bongkar deh. Saya anggap ini sebagai pertobatan saya. Dan saya tidak ingin kemudian menghadapi hidup ke depan, tampil mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah buat apa? Ya sudah lalu bongkar-bongkar deh. Enggak apa-apa, mendingan hina di hadapan manusia, asal tampil mulia di hadapan Allah. Itu orang kalau punya prinsip, enggak ada sandra-sandraan. Oke, saya dulu pernah zina. Oke, dulu saya pernah nyolong. Oke, dulu saya pernah salah. Sekarang pertobatan saya. Oke, dulu saya pernah narkoba. Anak saya narkoba. Istri saya narkoba. Oke, gak apa-apa. Itu adalah salah saya. Dan saya ingin bertobat dan menegakkan kebenaran. Tidak mungkin saya korbankan. Dan saya berani berkorban. Anda tahu gak ujungnya kalau berani kayak gitu? Ujungnya sederhana. Tidak akan kehilangan apa-apa orang yang sudah mendapatkan Allah. Sebaliknya, tidak akan mendapatkan apa-apa orang yang sudah kehilangan Allah. Jelas? Saya ulangi sekali lagi. Tidak akan kehilangan apa-apa orang yang sudah mendapatkan Allah. Sebaliknya, tidak akan dapatkan apa-apa orang yang kehilangan Allah. Itu prinsipnya. Dalam kondisi seperti itu, fatarul ladzina fi qulubihim marad. Ini sekarang kelihatan nih. Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ini Al-Maidah 52 menjelaskan dalam peristiwa Al-Maidah 51 selalu ada yang beginian. Ya, selalu ada manusia jenis beginian, spesies kayak gini selalu ada. Jadi yang misalnya kemarin beredar misalnya yang berkata, "Cuma Allah yang Maha tahu." Gitu kan? Ada manusia kayak gitu. Digambarkan di dalam Al-Quran manusia kayak begitu adalah fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan dapati orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, tafsirnya adalah munafik. Yusari'una fihim. Mereka itu bersegera berpihak memilih Yahudi dan Nasrani. Ada orang kayak begitu. Daihat untuk Yahudi dan Nasrani. 30% selalu ada kayak begitu. Sebetulnya begini. Ayat Quran itu terbagi dua. Allah yang jelaskan. Ada dua metodologi memahami Al-Quran itu. Yang pertama, ada ayat namanya muhkamat. Ayat yang muhkamat itu tidak multi interpretasi. Tidak multi tafsir. Tidak banyak tafsirannya, jelas. Yang kedua, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini cuma Allah yang paling tahu artinya. Ya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau orang beriman, ayatnya memang begitu, ya saya percaya begitu. Walaupun yang paling tahu artinya cuma Allah. Nah, bagi orang yang enggak faham, dia bilang begini, cuma Allah yang tahu artinya. Jadi bagi manusia sejenis ini, semua ayat mutasyabihat, enggak ada yang muhkamah. Ya enggak? Kalau dia bilang cuma Allah yang tahu artinya, berarti semua ayat itu mutasyabihat, multitafsir semua. Karena bukan bidangnya dia ngomong kayak gitu, ya kepelanting lah. Non muslim bicara Maidah 51, bukan ahli tafsir sok-sok menafsirkan Quran yang kepelanting. Akhirnya jadi bulan-bulanan. Selalu ada manusia seperti itu. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kamu akan dapati orang-orang yang ada penyakit di hatinya cepat banget segera berpihak kepada dia. Jadi teman dia, bahkan sekarang setelah jelas-jelas salah, tetap milih dia. Ada daya hatinya seperti itu. Ganti nama kan dari teman menjadi tetap gitu. Ada yang kayak begitu. Nah sekarang, kok bisa ya Ustaz? Kok bisa ada manusia kayak gitu? Gimana ceritanya? Dijelaskan. Dibocorin oleh Al-Quran 52. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Karena kalau kami gak pilih si Yahudi ini, kita akan tertimpa krisis, kita akan tertimpa bencana, kita akan tertimpa musibah. Dari mana proyek lawang proyek infrastruktur seluruh Indonesia punya dia? Yang menguasai ekonomi ini dia? Kalau kita gak dekat dia, mana mungkin kita dapat proyek? Ini bahaya kalau bukan dia yang mimpin. Ini bisa hancur negeri ini, bla bla bla bla bla. Itu yang sesungguhnya. Pengecut, takut. Tidak yakin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang jemaah rahimakumullah. Kalaupun kita ditakdirkan hidup, saya lagi menikmati Al-Maidah 51. Kalau mati untuk Maidah 51 rasanya nikmat juga. Sehingga enggak penting buat saya. Mau si A yang jadi gubernur, si B jadi gubernur enggak penting buat saya sekarang. Mau yang sekarang incumbent naik lagi jadi gubernur, yang sekarang kemudian jatuh lagi, gak penting. Yang penting bagi saya adalah tegaknya Al-Ma'idah 51. Ini anugerah dari Allah ketika ini kemudian menjadi momentum. Yang selama ini umat Islam yang mayoritas di Indonesia, yang sudah tersekulerkan, yang sudah terliberalkan, malu-malu kucing untuk memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Noh di Amerika, orang Katolik milih pemimpin calon presiden Katolik enggak salah. Bodoh kalau dia mengatakan memilih pemimpin berdasarkan agama itu salah. Di Amerika enggak kayak gitu. Yang katanya pusatnya demokrasi saja, Katolik milih Katolik itu enggak salah. Yang salah itu kalau dia warga negara Republik Indonesia enggak boleh ikut pemilu kada, itu salah. Tapi memilih berdasarkan suku tidak salah. Anda salah. Saya berani berdebat dengan siapapun dalam persoalan ini. Linguistik, politik, sosiolog, antropolog. Kita duduk bersama. Apa yang disebut dengan sara itu? Anda dibilang milih agama berdasarkan sara, tahu enggak? Karena jumlah pemilih di Jakarta ini 93% muslim. Jadi kalau memilih berdasarkan agama, apa bisa menang? Ya enggak lah, kita yang dibodoh-bodohin. Jadi kalau milih berdasarkan agama namanya sara. Sekarang saya mau tanya, apakah masih Anda merasa sara kalau memilih berdasarkan agama? Kalau masih, kelewatan. Terus kemana kira-kira pertarungannya, Ustaz? Percaya deh, ayat 52 menjelaskan kepada kita semua. Fa'asallahu ayyati bil fath aw amrin min 'indih fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Perjalanan pertarungan Al-Maidah 51 ini akan kamu lihat tiga hal. Pertama, kata Allah, semoga Allah akan memenangkan Rasulnya. Artinya kamu yang berani tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan dimenangkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallituna 'alaikum syirarakum fa yasumunakum su'al 'adzab thumma yad'u khiyarakum fa lam yustajabu lahum. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kamu yang akan dipimpin oleh orang yang terburuk dari kalangan kamu. Dan kemudian orang terburuk itu memimpin kamu dan menyiksa kamu sesuka hati dia. Kalau kamu tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kamu dipimpin oleh orang jahat dari kamu, lalu ada orang terbaik dari kamu berdoa kepada Allah, doanya pun tidak dikabulkan buat kamu. Doa orang terbaik pun fala yustajabu. Kamu masyarakat yang tidak berani menegakkan yang hak, tidak berani amar ma'ruf nahi munkar, orang hebat pun mendoakan kamu, sedunia pun mendoakan Jakarta. Kalau kamu tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, fala yustajabu lahum. Doa mereka tidak dikabulkan buat kamu orang Jakarta. Kalau tidak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kemungkinan pertama, kamu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi. Tapi kalau banyak yang diam, kata Buya Hamka, agamanya dihina, lalu dia diam, mendingan ganti pakaian kamu dengan kain kafan. Mendingan ganti pakaian kamu dengan kain kafan. Saya kira itu beredar di medsos. Aw amrin min andi, kalau ada sebagian amar ma'ruf nahi munkar tapi dosisnya masih lemah, Allah bilang, oke, kamu gak menang, tapi Allah akan datangkan urusannya kepada kamu. Ini menjadi rahasia Allah. Bentuknya apa? Terserah. Terserah Allah. Itu semua tergantung kepada kadar amar ma'ruf nahi mungkar kamu. Tapi dalam tafsir disebutkan, katakanlah si kafir naik lagi, Allah akan bilang, lu makan angin, tapi muslim juga kalah. Kemungkinan nomor dua. Tapi the ending, the end of this story, kira-kira begitu, cerita ujung daripada Al-Ma'idah 51 itu adalah, fayusbihu ala ma'asarru fi anfusihim nadimin. Orang-orang yang lebih berpihak kepada pemimpin Yahudi dan Nasrani-nya, ujungnya akan menyesal. Apa yang mereka rahasiakan selama ini, ujungnya menyesal. Dan saya sudah melihat itu, orang-orang yang menyesal itu. Mulai dari tim sesnya, ketua tim sesnya, yang sudah ngabisin duit kemudian datang ketemu, menyesal dia. Sedang jumlah rahimahumullah, saya ingin meloncat ke ayat 54. Ke depan. Sebagai penutup khutbah pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus saya bacakan dulu terjemahan ayat 53. Setelah orang-orang yang memilih kafir itu menyesal, bagaimana sikap orang mukmin? Menurut ayat 53 di surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaqulu alladziina aamanu ahaa'ulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lamaakum innahum lamaakum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Nanti ujung pertarungan ini, ujung pertarungan Al-Maidah 51 ke depannya. Jadi informasi dari Al-Quran, jadi setelah ini silakan pilih pilihan Anda. Tapi saya bocorkan ke depan berdasarkan Al-Quran ini, ya kan yang terjadi adalah begini. Orang beriman akan berkata, dan orang-orang yang beriman akan mengatakan begini, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu, si Yahudi Nasrani betul-betul nolong kamu, enggak berkhianat sama kamu? Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ujungnya nanti kita akan bilang sama 30% itu, kamu tuh bakal begitu. Noh, yang kamu perjuangkan, yang lu bela-belain, yang lu dukung-dukung, yang lu dayhat, apakah betul-betul dia bersama kamu, belain kamu untuk kepentingan negara kamu? Lihat aja nanti. Lihat nanti. Saya baru kedatangan tokoh-tokoh dari Rohingya. Bayangkan dari 3 juta penduduk di 2012, sekarang tinggal 800. Tinggal 800. Rohingya sekarang di persimpangan jalan. Apakah masih ada di peta dunia atau sebentar lagi enggak ada? Budah luar biasa penghancurannya di Rohingya itu. Enggak ada kemanusiaan di situ. Wahai muslim, kamu muslim Indonesia adalah kakak tertua di ASEAN. Mana leadership kamu? Mana wawasan kamu? Sebagai muslim terbesar di Asia, saudara kamu di Rohingya dibantai, dan kamu sibuk dengan cari makan, urusin perut sendiri. Inikah muslim? Inikah muslim? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Hai orang-orang yang beriman, ini 54 nanti akan mengkristal ini. Mungkin kejadiannya akan 2020, 2025, tak saya tidak tahu. Sekarang proses filterisasi ini sedang berjalan. Proses kristalisasi ini akan berjalan. Ya akan terjadi, wallahu a'lam bissawab, akan seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, jadi lebih memilih pemimpin kafir, lama-lama murtad dia, akan ikut agama pemimpin. Ar-ra'iyya ala dini mulukihim. Itu udah prinsip dalam sosiologi antropologi. Rakyat itu mengikuti agama pemimpinnya. Enggak ada budaya niup lilin di gereja itu, enggak ada. Enggak ada budaya Natalan di Kristen itu dulu, enggak ada. Cuma gara-gara memilih pemimpin yang mu'alaf bernama Herodes. Herodes yang saat itu di Baitul Maqdis itu dianggap kuat, hebat, kaya raya dan kejam, baru saja masuk agama Nasrani, padahal akidahnya enggak ada, ilmunya enggak ada. sehingga dibuatlah acara-acara sesuai dengan akidah paganisme kemusyrikan dia masa lalu, adalah budaya tiup lilin itu. Orang Kristen sendiri mengakui adalah budaya Natalan itu, enggak ada awalnya yang namanya Natalan di awal negara lahirnya Nasrani itu, mulai dari Eropa. Ar-ra'iyya 'ala dini mulukihim, yang namanya rakyat itu tergantung pada agama pemimpinnya. Makanya ayat ini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, best of the best kaum, Allah akan kirimkan, enggak akan hilang, akan ada. Andai orang Indonesia ini sepakat terkelabui kena serangan fajar mulai dari H-2, Allah akan datangkan satu kaum yang seperti ini kriterianya. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Ini saya ngomong gini nih, pasti akan dibully. Peduli amat sama bullying. Gak usah takut, gak usah jaim-jaim. Untuk kebenaran, Nabi juga dituduh tukang sihir. Allah juga dituduh punya anak. Siapa kita? Kita memang terlahir sudah hina. Begitu prinsip orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang yang dicela. Yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela, itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Akan lahir kelompok itu. Saya tidak tahu apakah jamaah Jumat di sini akan menjadi bagian dari yang 54, tapi saya doakan mudah-mudahan Anda menjadi bagian nantinya yang dipilih oleh Allah dalam Al-Ma'idah 54. Anda akan dipilih menjadi bagian Al-Ma'idah 54 kalau Anda sudah menjadi orang yang faham ayat 50, 51, 52, dan 53. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiya Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cuma KTP-nya mengikut agama Muhammad, tapi ideologinya ideologi sekuler. Jangan ngaku KTP-nya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ideologinya ideologi liberal, ideologi komunis. Na'udzubillah min dzalik. Jaga pula anak-anakmu. Belum tentu di sekolahan itu diajarin agamanya mencintai Allah. Kamu ayahnya yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Belum tentu anak sekolah itu menuntut ilmu. Saya harus monitor semua anak saya. Karena gak semua pelajaran itu adalah ilmu. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah yang bisa menemukan alamat Tuhannya. Sedang cuma rahimakumullah. Jangan malas bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.